yang tidak yasmi. Yasmi itu artinya menyimpuhkan rukbataihi, dua lututnya, artinya dia duduk bersimpuh. Orang yang tidak mau duduk bersimpuh baina aidihim, di hadapan para ulama. Jadi pertama, tawadhu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak menghargai ahli ilmu. Tawadhu juga akan tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak mau duduk bersimpuh di hadapan para ahli ilmu. Wa qad qala Ibnu Hajar, al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan di lisanil mizan, dalam kitab Lisanul Mizan jilid ke-4 halaman 326, inda tarjamati Amr ibn Muhammad ibn Ishaq al-Attar, ketika beliau menjelaskan tarjamah biografi dari Amr. Amr itu sama tulisannya dengan Umar, tetapi kalau Amr ada tambahan apa itu? Ada tambahan huruf apa itu di belakang itu? Wawu. Jadi kalau tulisan Umar kok ada wawunya, itu bukan Umar, tapi Amr. Amr ibn al-As. Tapi kalau tidak ada wawunya, itu bacanya apa? Umar. Jadi sudah kita ngerti. Jadi wawu itu fungsinya untuk membedakan antara Amr dengan Umar. Tatkala Ibnu Hajar menjelaskan biografi dari Amr bin Muhammad bin Ishaq al-Attar, apa kata beliau tentang Amr bin Muhammad ini? La ya'udduhu ahadun syai'a, tidak ada satupun ulama yang menganggap dia itu. Wa la yaftaridu bihi, dan tidak ada yang membanggakan dia. Li'ijabihi binafsihi, karena dia seorang yang ijab, kagum binafsihi, terhadap dirinya sendiri. Apa maknanya? Ujub, bangga diri, sombong, tidak mau duduk di pengajian-pengajian. Wa kana akbaru man yuzkaru lahu minal hufaz, yaqulu, dan adalah hal terbesar yang disebutkan untuk dia dari kalangan para hufaz, para ahli ilmu. Para ahli ilmu tidak pernah memuji dia sama sekali. Yaqulu, melainkan pujian yang terbesarnya adalah sahabiyun, yaitu adalah seorang yang apa, kemarin sahabi itu orang yang tidak mau berguru, merasa dirinya bisa belajar sendiri. Ini adalah pelajaran pertama dari ucapan siapa? Abdurrahman bin Abi Hatim. Untuk lihat halaman 15, kita set ke depan sebentar. Halaman 15, Abdurrahman bin Abi Hatim mengatakan, sa'al tu abi wa aba zur'ata, saya bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah, an madhahibi ahli sunnati fi usulid-din, tentang madhab-madhab ahli sunnah di dalam pokok-pokok agama. Wa ma adraka alaihil ulama'a, dan apa yang telah mereka pelajari dari ulama. Di jami'il amsari, di seluruh negeri-negeri. Wa ma ya'taqidani min dalik, dan apa yang mereka yakini sebagai akidah dalam permasalahan tersebut. Faqala, keduanya lantas mengatakan, adraknal ulama'a fi jami'il amsari, hijazan wa iraqan wa misra wa syaman wa yamana. Keduanya mengatakan, kami telah mengetahui, mempelajari, mengambil dari para ulama di seluruh negeri-negeri, dari Hijaz, dari Irak, dari Mesir, dari negeri Syam, dari Yaman. Ini ucapan Abdurrahman bin Abi Hatim, anaknya Abu Hatim Ar-Razi. Dari ucapan ini kemarin kita mengambil beberapa pelajaran penting, jumlahnya ada 4. Yang pertama, bahwasanya ilmu itu diambil dari mulut para ulama dan tidak boleh mencukupkan diri dengan kitab saja. Artinya ilmu itu didapatkan dengan berguru dan duduk bersimpuh di hadapan orang yang memiliki ilmu. Itu pelajaran pertama. Lalu kita kembali ke halaman 18. Sekarang pelajaran yang kedua, ataniyatu. Pelajaran pertama dari ucapan Abdurrahman bin Hatim Ar-Razi ilmu itu harus diambil dari mulut ulama, harus ketemu langsung, harus terjun. Pelajaran kedua adalah al-ijma'u, ijma', kesepakatan ala hadzal mu'taqad, terhadap akidah ini, alladzi sayadhkurunahu, yang akan mereka sebut. Maknanya apa yang tertulis, apa yang disampaikan oleh dua orang ini, Abu Hatim Ar-Razi dan siapa lagi, Abu Zur'ah Ar-Razi, ini semuanya adalah perkara-perkara yang mujma' alaih, perkara-perkara yang disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Ini pelajaran kedua. Wa hadza lahu sya'nun 'azimun, dan ini memiliki urgensi yang sangat agung, memiliki kepentingan yang besar. Ini masalah penting berarti, karena ini masalah yang disepakati oleh para ulama, sehingga kita tidak boleh menyelisihi kesepakatan-kesepakatan. Ingat, ini adalah kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaah. Ya, kalau ada yang, saya ngaji di sana itu kok boleh nggak memberontak kepada pemerintah? Itu bukan ajaran ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu ajaran khawarij. Tapi menurut kami yang penting kan hatinya yang baik. Itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah yang disepakati sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai masa dua orang Ar-Razi ini. Yang penting hatinya baik, itu adalah akidah murjiah. Rezeki itu kita yang berusaha. Kalau semakin kita hebat berusaha, semakin banyak rezeki kita. Itu juga bukan akidah ahli sunnah. Itu akidah apa? Qadariyah, orang-orang yang menentang ya keberadaan apa takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita baca, yang akan kita pelajari, yang akan kita ambil dari dua orang ulama Ar-Razi ini, itu adalah perkara yang mujmal yang disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Li'anna hadhihi al-ummah, karena umat ini la tajtami'u 'ala dhalalatin, tidak akan pernah bersepakat di dalam kesesatan. Oleh karenanya ijma ulama ahli sunnah wal jamaah itu menjadi hujah di dalam Islam. Ada Al-Quran, ada sunnah, ijma, kemudian qiyas. Kenapa kok ijma ini menjadi hujah? Karena Nabi mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin, umatku tidak akan pernah berijma, bersepakat di atas kesesatan. Tapi maksud umatku di sini adalah para ulama dari kalangan umatku. Gitu. Karena kalau umatku di sini seluruh umat Islam, tidak akan pernah mungkin berijma. Benar tidak? Wong LGBT saja ada yang menghalalkan. Ada memang, tapi mereka bukan ulama ahli sunnati wal jamaah, dan itu tidak masuk hitungan. Tapi ijma di sini, kesepakatan di sini adalah kesepakatan ulama ahli sunnati wal jamaah. Seperti ini. Bal tabqa fi kulli zamanin ta'ifatun minha qa'imatan 'alal haqqi. Bal bahkan tabqa akan senantiasa ada fi kulli zamanin, pada setiap zaman, ta'ifatun, satu kelompok minha dari kalangan umat Islam, qa'imatan, mereka berdiri tegak alal haqqi, di atas kebenaran. Kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada satu kelompok dari kalangan umatku, dhahirina alal haqqi, mereka akan senantiasa menampakkan kebenaran. Wala yadurruhum man khalaqahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Jadi refleksi hadis yang kontak, dan mereka tidak akan pernah termadharati, tidak akan pernah terganggu, mereka tidak akan pernah mundur satu langkah pun meskipun diganggu oleh orang-orang yang suka mengganggu, dan mereka akan tetap eksis memperjuangkan sunnah ini sampai apa yang namanya jatah usianya habis, sampai datangnya hari kiamat. Al-hadid akhrajahu syaifan. Hadis ini dikeluarkan oleh dua orang syah, yaitu maknanya adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti itu. Wallahu ta'ala yaqulu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Wa man, dan barang siapa yushaqiqir rasul, menentang rasul, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain orang-orang beriman, wallihi ma tawalla, akan kami biarkan dia dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannama, dan akan kami jebloskan dia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa ayat 115. Wa hadhihi al-aqidatu, dan akidah ini, allati sayadhkurunaha, yang akan disebutkan oleh mereka, akan disebutkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, dia sabilul mu'minin, akidahnya adalah merupakan jalan orang-orang yang beriman. Wala udwanu ala sabilil mu'minin, dan menentang jalan orang-orang beriman, bimukhalafatihi, dengan mengingkarinya, dengan menyelisihinya, menyelisihi akidah yang akan kita baca ini, yang tuju'anhu, maka akan menghasilkan ma dzakaratul ayatu, akan menghasilkan apa yang disebutkan oleh ayat. Apa itu? Akan memberikan resiko yang disebutkan di dalam ayat. Resiko apa itu? Kalau seseorang itu menyelisihi jalannya orang-orang beriman, resikonya wallihi ma tawalla, akan kami biarkan dia di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, yang kedua akan kami jebloskan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi tatkala Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, kami mengambil akidah ini dari para ulama di seluruh negeri, dari negeri Syam, dari negeri Irak, dari negeri Yaman, dari negeri Hijaz, itu maknanya pokok akidah yang beliau sebutkan itu sudah menjadi ijma kaum muslimin, dan itulah sabilul mukminin yang disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 115. Barang siapa menyimpang dari sabilul mukminin ini, barang siapa menyimpang dari ijma ini, barang siapa menyimpang dari akidah ini, akan dibiarkan dia ke dalam kesesatan, dan akan dijebloskan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Maka setelah kita mempelajari kitab ini, kita akan tahu, oh ini masalah yang kita boleh beda pendapat. Oh, kalau masalahnya sudah prinsip sunnah ini, tidak boleh beda pendapat, karena prinsip-prinsip sunnah ini disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, dan setiap prinsip yang tertulis di sini semuanya didukung, ya, dibangun di atas dalil yang kuat dan kokoh dari Alkitab, dari As-Sunnah, dengan pemahaman salafus salaf. Gitu ya. Wa qad istadalla Syafi'i rahimahullah, dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah berdalil di hadhil ayat, dengan ayat ini, alal ijma, akan keberadaan ijma, kesepakatan para ulama. Wal ijma'u yajibul masiru ilaihi, dan ijma itu wajib untuk diambil dan ditempuh, karena ijma itu menjadi hujjah, menjadi dalil di dalam agama kita. Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas wajib diambil. Barang siapa mengingkari ijma, maka ya kafir. Barang siapa mengingkari ayat, kafir dia. Barang siapa mengingkari hadis, maka ijma ini wajib untuk diambil dan ditempuh. La siyama wa huwa fi mu'taqadin. Ya, terlebih lagi kesepakatan ini, ijma ini, ya, dalam masalah akidah. Fa kaifa idza sagha lit tawaifil ukhra an tufariq jama'atal muslimin. Maka fa kaifa, bagaimana? Sabo, dibolehkan, li tawaifil ukhra, untuk kelompok-kelompok yang lain, an tufariqa jama'atal muslimin. Bagaimana bisa dibenarkan? Bagaimana sih bisa dibolehkan kelompok-kelompok itu untuk menyelisihi jamaah kaum muslimin? Apa makna jamaah kaum muslimin? Kita sudah mengkhatamkan satu risalah. Qa'idatun bi wujubi ta'atillah wa rasulihi wa ulatil umur. Apa makna jamaah kaum muslimin? Yaitu negeri Islam, negara Islam yang dipimpin oleh pemimpin yang muslim. Itu makna jamaah kaum muslimin. Bagaimana boleh bagi kelompok-kelompok, bagi sekte-sekte itu untuk melawan jamaah kaum muslimin? Wa takhruju anna, dengan cara apa? Dengan cara mencaci maki pemimpinnya, memberontak kepada negaranya. Bagaimana bisa dibenarkan? Padahal ketaatan kepada penguasa meskipun jahat itu merupakan prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Wa takhruja, kemudian dia keluar anna aqidati ahli sunnati wal jamaah. Keluar dari akidah ahli sunnati wal jamaah, wa tantahila ghaira madhhabi salaf, dan dia lebih memilih selain madhab salaf. Mundudakal waqt, ya, sejak dimulai dari sejak waktu itu ila yaumina hada, sampai masa kita sekarang ini. Wal mu'taqadu, padahal akidah itu jami'uhu, seluruhnya, la yakhtalifu fihi salaf, tidak ada satupun ulama salaf yang menyelisihi, karena ini merupakan ijma, karena ini merupakan sabilul mu'minin. Gitu ya. Ini pelajaran kedua yang bisa kita petik dari ucapan Abdurrahman ya Ar-Razi. Yang pertama, ilmu diambil dari para ulama dengan duduk bersimpuh di majelis-majelis ilmu. Yang kedua, apa yang akan disampaikan ini adalah merupakan ijma, kesepakatan ulama, merupakan prinsip-prinsip agama yang tidak boleh diselisihi. Waqad radattu 'ala syubhat, waqad, dan sungguh radattu, aku telah membantah 'ala syubhat, terhadap syubhat-syubhat. Syubhat itu satu anggapan yang dianggap benar, padahal kalau diteliti, ditimbang dengan dalil, ditimbang dengan argumentasi yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah, ditimbang dengan pemahaman salafus saleh, anggapan tersebut hakikatnya adalah sebuah kekeliruan. Itu namanya syubhat. Mirip dengan kebenaran, tapi hakikatnya adalah kesalahan dan kesesatan. Aku telah membantah syubhat-syubhat al-mutarati haula ikhtilaf as-sahabah fil aqidah. Syubhat-syubhat al-mutarati yang dilontarkan, yang dipropagandakan, yang disebar-sebarkan, haula, seputar ikhtilaf as-sahabah, seputar perbedaan para sahabat bil aqidah, di dalam masalah aqidah. Ada orang-orang itu para sahabat saling berselisih pendapat kok di dalam masalah akidah. Ini syubhat. Dan syubhat ini telah dibantah oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi bima kataktuhu fi kitabi, di dalam apa yang telah aku tulis ya, di dalam kitabku, judulnya min kulli suratin faidah. Judul kitabnya min kulli suratin faidah, dari setiap satu surat satu faidah. Indah suratil qalam, ketika aku menjelaskan faedah dari surat al-qalam. Itu nama kitab beliau yang lain. Itu pelajaran yang kedua. Yang pertama apa tadi? Ilmu diambil dari mulut para ulama dan harus berguru. Yang kedua, apa yang disebutkan oleh dua orang Ar-Razi ini adalah merupakan kesepakatan dan ijma ulama ahli sunnati wal jamaah. Yang ketiga, ats-tsalitsah, anna su'ala, bahwasannya pertanyaan itu, yutrahu, itu dilontarkan, dipertanyakan, diajukan, alal ulama, kepada para ulama, la ghairihim, bukan kepada yang lainnya. Kemarin beberapa hari yang lalu saya mendengar dan menyaksikan video rekaman dari Kiai Haji Hasyim Muzadi. Meskipun ada banyak beberapa hal saya tidak setuju dengan beliau, tapi apa yang beliau ucapkan kemarin itu ada benar. Beliau mengatakan begini, masalah-masalah agama, masalah-masalah fatwa, itu yang bahas harus ulama, harus ditanyakan kepada ulama. Kalau bukan ulama bahas itu, rusak. Contohnya misalnya, banser sama kokam. Ini berdebat. Ini ulama apa bukan banser sama kokam? Bukan tukang parkir. Banser sama kokam berdebat apakah pahala bacaan Al-Quran sampai kepada mayit atau tidak. Kata kokam tidak sampai. Kata banser sampai. Ditanya apa buktinya? Selama ini kirimannya enggak pernah kembali. Kata kokam, mana buktinya? Apa yang namanya? Kwitansinya mana kalau memang sudah ngirim? Jadi kalau orang enggak punya ilmu, kalau orang bukan ulama membahas masalah-masalah agama, jadinya enggak karu-karuan, rusak. Gitu ya. Itu kata beliau. Kiai Haji Hasyim, bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah rahmat. Jadi pertanyaan itu, ini maksudnya pertanyaan yang berkaitan dengan masalah prinsip-prinsip agama. Berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah syariat Allah. Itu diajukan, ditanyakan kepada para ulama. Kemarin ada Ikhwan juga ngomong, wah kemarin wong ibu yang disuatuhi, wong darah tahun yang menjadi menilai apa? Menurut buku sih, ormas Islam yang paling apa ya ini, dia paling bisa toleran. Loh, dan dia itu bukan siapa-siapa, sholat ke masjidnya gak pernah kok menilai. Menilai kualitas dari sebuah ormas Islam. Ya remo. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang agama yang ditanyakan kepada ahlinya, itu para ulama. Kalau masalah dunia saja kita gak boleh sembarangan bertanya. Mau gak antum sakit telinga ya, berobat ke dokter spesialis kandungan? Mau apa tidak? Ya. Ya malah dipelotot nanti telinga antum, karena bukan jurusannya. Atau antum apa ini mencret-mencret berobat kepada menteri hewan gitu. Mau? Dikasih obat sapi gitu. Lalu antum mencicil. Ini dalam masalah dunia, apalagi masalah agama. Tanya itu kepada ulama seperti itu. Di annallaha yaqulu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir jika kalian tidak ahli zikir di situ adalah ahli ilmu, bukan orang yang sekedar baca tasbih, tahlil, takbir tapi dia enggak punya ilmu, bukan. Karena majelis ilmu seperti ini disebut dengan majelis zikir. Kita mengingat Allah, kita mempelajari kalam Allah, mempelajari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari ucapan-ucapan para ulama ussalaf seperti surat An-Nahl ayat 43. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. La siyama ma kana fil umuril kabirati kal aqaid. La siyama terlebih lagi ma kana fil umuril kabirah. Terlebih lagi di dalam permasalahan-permasalahan yang besar kal aqaid, seperti masalah akidah. Jadi kita ini sedang mempelajari satu hal yang paling penting di dalam agama kita, yaitu masalah akidah. Ini masalah besar, maka kita harus mengambil akidah kita dari para ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena Allah amara bihadzal amr. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal ini, wa huwa yatakallamu an nubuwwati anbiya'ihi, dan Allah Subhanahu wa taala ketika itu berbicara tentang kenubuatan para nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Inna qablahu qawlahu subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya ayat yang sebelumnya itu berbunyi, wa ma arsalna min qablika illa rijala, wa ma, dan tidaklah arsalna kami mengutus min qablika sebelum engkau wahai Muhammad illa, kecuali rijala, para lelaki sejati. Lalu ingin tahu sifat dan karakter lelaki sejati, kita ada pengajian umum di hari ini. Di Sabtu besok itu, ya, hari Sabtu besok di Masjid Baitul Fikuh, Jalan Pemuda kayaknya itu, ya, di dekat kantor penjuruhan pajak. Bahwasanya kata-kata rijal, kata-kata rajul dalam Al-Quran tidak disebutkan kecuali dalam konotasi yang positif. Tapi kalau lelaki dengan konotasi yang negatif itu disebutnya dakang, dakang. Setiap rijal adalah dakar, tapi tidak setiap dakar itu rijal. Setiap lelaki sejati mesti lanang, tapi tidak semua yang lanang itu lelaki sejati. Tidaklah kami mengutus Rasul-Rasul sebelum kau Muhammad, melainkan mereka itu adalah para lelaki sejati. Nuhi ilaihim, kami memberikan wahyu kepada mereka. Fas'alu, maka bertanyalah. Wakadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi jumlatin minal aqaid, yatakala beliau menurunkan sejumlah besar aqidah. Allati qarraraha fi surati Yunus, yang Allah tetapkan di dalam surat Yunus. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzi yaqra'una al-kitaba min qablik. Fa in kunta, maka apabila engkau fi syak, berada di atas keraguan, mimma anzalna, dari apa-apa yang telah kami wahyukan ilaika kepada engkau, fas'alil ladzi yaqra'una al-kitaba min qablik, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum engkau. Surat Yunus alaman ayat berapa? 94. Fal mas'ulu anhu huna, pertanyaan yang ditanyakan di sini adalah huwa masailu aqidiyah. Itu adalah masalah akidah. Di annas surata, karena surat Yunus ini makiyatun, ia adalah surat yang diturunkan di fase Mekah. Nabi di Mekah berapa tahun semenjak diangkat menjadi Nabi? Berapa? Ya sekitar itu. Dan surat-surat yang diturunkan di Makkiyah itu maudhu'atuha aqidiyatun kama huwa ma'lum. Itu temanya adalah tema-tema akidah. Sebagaimana dimaklumi bersama. Wal mas'ulu huna humul ladzina yaqra'una al-kitaba min qablih. Dan orang-orang yang diperintahkan untuk ditanyai di dalam ayat ini adalah humul ladzina, mereka orang-orang yang yaqra'una, membaca al-kitab, kitab min qablihi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum ulama'u bani Israel, dan mereka adalah ulama bani Israel. Bidalil qawlihi subhanahu wa ta'ala fi surah syu'ara, dengan dalil firman Allah di dalam surat syu'ara, awalam yakun lahum ayatun ay ya'lamahu ulama'u bani Israel. Awalam yakun lahum ayat-ayatan, ya, tidaklah ada pertanda bagi mereka, ya, kecuali mesti diketahui oleh para ulama dari kalangan bani Israel. Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat 197. Wal muradu, maknanya al-udulu minhum alladzina ya'tarifuna bima fi aydihim min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mab'athihi wa ummatihi kama akhbara bidzalika man amana minhum ka Abdullah ibn Salam wa Sulaiman wa Salman al-Farisi amman adrakahu minhum wa man syakalahu. Al-udul minhum, jadi yang adil di antara mereka, di antara mereka itu dari kalangan Bani Israel. Jadi para ulama Bani Israel itu mereka mengetahui tanda-tanda yang ada pada diri Nabi yang baru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama Bani Israel yang mereka membaca Alkitab itu ngerti. Wal-udul minhum, dan orang-orang yang adil di antara mereka, alladzina, itu orang-orang yang ya'tarifuna, mereka mengakui bima fi aydihim, terhadap apa-apa yang mereka pegang, yaitu kitab suci mereka yang mereka pegang. Di dalam kitab suci Injil mereka, ciri-ciri Nabi Muhammad itu sudah disebut. Ulama Bani Israel tahu. Nah, orang-orang yang adil di antara mereka itu mengakui min sifati Muhammadin, berupa sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mab'athihi, dan kapan dia akan diutus, wa ummatihi, dan juga sifat-sifat umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama akhbara bidzalika man amana minhum, sebagaimana itu dikatakan orang-orang beriman di antara mereka, di antaranya seperti Abdullah bin Salam dan Salman al-Farisi. Amman adrakahu minhum wa man syakalahu. dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka. Maknanya ulama Bani Israel ini tahu Nabi Muhammad akan datang, Nabi Muhammad akan diutus, dan mereka mengetahui ciri-ciri itu karena mereka membaca Alkitab, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mayoritas mereka apa? Tidak mau menerima. Apa sebabnya? Siapa yang tahu? Karena ternyata Nabi baru itu berasal dari kalangan bangsa Arab. Sedangkan mereka berharap Nabi baru itu berasal dari kalangan Bani Israel. Tapi mereka tidak tahu. Padahal mereka tahu itu Nabi utusan Allah. Ciri-cirinya itu sebelum Nabi lahir mereka sudah ngerti. Dan itu diketahui oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dulu ikut pendeta Nasrani, baca Alkitab. Abdullah bin Salam, kemudian siapa lagi yang tua? Yang pertama kali Waraqah. Ya. Waraqah itu siapa? Pamannya Khadijah. Tatkala Nabi di pertama kali didatangi oleh Jibril, gemetar lalu dibawa kepada Waraqah. Lalu Waraqah mengatakan itu adalah namus yang pernah datang kepada Musa. Demi Allah, tatkala kamu nanti diusir oleh umatmu, oleh kaummu, kalau aku masih hidup, aku akan memberikan pembelaan yang luar biasa. Karena Waraqah juga mengetahui, mengakui bahwasanya beliau adalah Nabi. Tapi para ulama Bani Israel yang lainnya tidak mau. Tapi mereka punya ilmu. Dan ayat tadi memerintahkan, bertanyalah kalian kepada orang punya ilmu, itu para ulama. Jadi ini adalah faedah yang ketiga, bahwasanya pertanyaan-pertanyaan dalam masalah agama itu hanya diajukan kepada para ulama, bukan kepada yang lain. Itu faedah yang ditekankan di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi." Orang-orang yang mengikuti rasul, yang mengikuti nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Surat Al-A'raf ayat 157. Kata qala Ibnu Katsir inda ayati syu'ara. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir yang tatkala menafsirkan ayat surat Asy-Syu'ara. Idan al-mas'ulu jama'a baina amrayni. Maka al-mas'ulu, orang yang ditanya, yaitu para ulama itu, jama'ah, dia mengumpulkan baina amrayni, dua hal penting. Huma, keduanya al-ilmu, yang pertama mereka punya ilmu, wal-adalah, dan mereka memiliki adalah. Amanah, bukan ngawur. Jadi kalau kita bertanya kepada seseorang dalam masalah agama, itu hak kita adalah menanyakan dalilnya apa. Kalau dia menjawab apa yang namanya hanya karena menurut akalnya sendiri, jangan pernah diberi. Karena agama ini bukan akal. Kalau agama itu dipahami dengan akal, agamanya orang Klaten berbeda dengan agamanya orang Boyolali. Karena akalnya orang Klaten Boyolali sudah berbeda. Beda lagi dengan orang Gunung Kidul, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sampai agak Islam Nusantara. Nusantara itu nanti remuk juga ada regionalnya. Islam Nusantara regional Klaten. Kita ini kan jangan minder dengan keklatenan kita. Jangan minder. Maksud yang masuk surga hanya pakaian nasional. Pakaian Klaten mari kita pakai. Jadi kita Islam Nusantara regional Klaten. Nanti yang Klaten bikin regional lagi. Saya regional kali kebu kok. Remuk caranya gitu. Islam itu yang satu, rahmatan lil alamin. Enggak pakai regional Nusantara. Regional itu malangan. Itu semuanya ajaran-ajaran baru yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, yang terakhir. Apa yang pertama? Supaya ingat terus ini. Ilmu itu diambil dari mulut para ulama. Harus duduk bersimpuh di hadapan para ulama. Hadir di pengajian, di majelis taklim. Yang kedua, akidah yang disebutkan oleh dua orang Ar-Razi ini adalah merupakan ijma' dan kesepakatan para ulama. Faedah ketiga, pertanyaan agama itu hanya boleh diajukan kepada para ulama. Yang keempat, Allah yas'alal mar'u illal udula min ahlil ilmi. Allah janganlah yas'ala bertanya al mar'u seseorang itu illa kecuali al udula orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah min ahlil ilmu dari kalangan ahli ilmu. Gitu. Kalau yang ketiga tadi, pertanyaan agama diajukan kepada ahli ilmu. Ulama Bani Israel ahli ilmu, ngerti dia ciri-ciri Nabi, kapan kedatangannya, bagaimana karakter umatnya, ngerti. Tetapi mereka tidak memiliki al-adalah. Akhirnya mereka tidak mau menerima kenabian, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak gengsi, kita orang Jawa. Kita orang Indonesia, kita tidak gengsi. Nabi kita orang Arab, enggak apa-apa. Jangan seperti orang Bani Israel, maunya nabinya dari Bani Israel. Loh kok nabinya ke orang Arab? Enggak mau saya, tidak satu itu bangsa. Karena mereka terlanjur menganggap Bani Israel adalah apa namanya? Manusia pilihan dibandingkan ras yang lain. Itu kemudian diwarisi oleh siapa? Zionis Yahudi. Mereka merasa menjadi ras paling mulia. Di dalam kitab mereka, kitab apa bikinan mereka, aslinya ya Taurat itu dulu dari Allah. Injil dari Allah kemudian dirubah oleh mereka. Dengan salah satu referensi agama mereka, mereka menganggap selain bangsa Yahudi itu adalah diciptakan untuk menjadi budak mereka. Na'udzubillah. Nah, ketika para ahli ilmu itu tidak semuanya memiliki amanah, tidak semuanya memiliki adalah, maka poin keempat adalah tidak boleh bertanya kecuali para ulama yang memiliki al-adalah, keadilan, memiliki amanah seperti itu. Hatta sampai ya'mana, dia merasa tenang ala dinihi terhadap agamanya minal jawabin muharram, dari jawaban-jawaban yang menyimpang. Ustaz saya mau tanya. Oh gak apa-apa, memang orang kesini itu sukanya tanya kepada saya. Memang pekerjaan saya itu menjawab pertanyaan. Ayo apalagi dia bertanya apa hukum genduran. Gak apa-apa genduran. Dalilnya apa Pak Ustaz? La'in syakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah. Tapi kalau kalian kafartum, tidak mau bersyukur, tidak mau genduran, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku teramat sangat pedih. Nah, ini orang yang punya ilmu tetapi tidak memiliki adalah, tidak memiliki amanah. Menukil ayat sa'penae udle ditafsirkan sendiri semaunya untuk mengikuti hawa nafsunya. Maka bertanya kepada orang itu harus hati-hati dan selektif. Kata al-imam Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in, beliau kata inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangduru amman ta'kuduna dinakum, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ada itu peserta kaji ini yang bertanya kepada saya, ini kalau sifat ini gimana? Loh, Najib ini orang yang berhasil masih ditanyakan. Orang sesat itu jangan dijadikan sebagai referensi. Liberal itu gimana? Liberal itu semua aturan agama ditabrak semua. Nikah sesama jenis boleh, Natal bersama boleh, tahun baru boleh, semuanya boleh. Karena mereka memahami agama ini tidak mengambil dari kesepakatan para ulama ussalaf, tapi mereka memahami agama ini dengan akal mereka, sehingga kesimpulan-kesimpulan diambil itu liar sekali. Menerjam pondasi-pondasi agama yang sudah mapan, yang sudah disepakati dari generasi ke generasi sampai zaman kita sekarang, tidak dipakai sama mereka. Mereka lebih suka memahami agama dengan akal mereka sendiri. Itu orang sesat, tidak boleh ditanya. Wala a'dala, dan tidak ada ulama yang lebih adil, yang lebih amanah min ahli sunnati wal jamaah, melebihi keadilannya para ulama ahli sunnati wal jamaah. Li'annahum, karena mereka itu la yariduna illa ala aqidati a'dali uduli hadihil ummah ba'da nabiyyiha, karena mereka itu tidak mengambil akidah melainkan dari akidahnya generasi yang paling adil dari kalangan umat ini ba'da nabiha, setelah nabinya. Mereka hanya mengambil akidah dari umat yang paling adil, generasi yang paling adil dari kalangan umat ini. Siapa mereka? Al-Muhajirin wal-Ansar. Mereka mengambil akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengambil akidahnya dari para sahabat Muhajirin dan Al-Ansar. Wala yasduruna illa anhum, dan mereka tidak muncul memperkenalkan akidah kecuali mengambil dari para sahabat. Makanya orang baca ayat, orang baca hadis saja tidak cukup. Tetapi ayat dan hadis yang dia baca harus sesuai dengan pemahaman para as-sahabah, para as-salafus salih. Itu baru benar. Karena pemahaman sahabat sudah dijamin. Karena para sahabat sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridai akidah mereka, diridai akhlak mereka, diridai muamalah mereka, diridai fikih cara ibadah mereka. Dan tidak boleh kita menyimpang dari sabilul mukminin, jalannya para sahabat. Tapi kalau menyimpang dari jalannya para sahabat, ya tadi, ya, efeknya kita akan dibiarkan berada di atas kesesatan dan akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat ibadah. Rawa Al-Lalakai fi syarh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Al-Imam Al-Lalakai, ifakullah, Al-Lalakai meriwayatkan di dalam kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu ada di jilid 1. Ada di rumah. Saya kalau teman-teman ingin lihat kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. An Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, semoga Allah merahmati, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, inna min sa'adatil hadathi wal a'jami ay yuwaffiqahum Allahu li'alimin min ahli sunnah. Sesungguhnya termasuk kebahagiaan manusia itu secara umum, baik orang Arab atau non Arab, kebahagiaan seseorang itu tatkala dia diberikan taufik oleh Allah untuk berguru kepada alim, seorang ulama min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Itu salah satu kebahagiaan seorang muslim, tatkala ia bisa berguru kepada seorang guru yang ahli sunnah wal jamaah. Ini kata-kata mutiara penting sekali, agar kita tidak bermudah-mudahan berguru untuk pengajian ngambil ilmu dari orang yang enggak jelas akidah. Termasuk kebahagiaan seseorang manakala dia bisa belajar kepada seorang ahli sunnah wal jamaah. Ini ucapan siapa? Ayyub As-Sakhtiyani, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai dalam kitab syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Warawa aidho, dan beliau meriwayatkan pula, An Ammarah bin Zadad, dari Ammarah bin Zadad, qala, dia mengatakan, qala li Ayyub, Ayyub As-Sakhtiyani berkata kepadaku, ya Ammarah, wahai Ammarah, idza kana ar-rajulu sahiba sunnatin, sahiba sunnatin, apabila seseorang itu telah menjadi pengikut sunnah, wa jama'atin, pengikut jama'ah, fala tas'al an ayyi halin kana fihi, tidak usah kamu pertanyakan lagi kondisi apa yang dia miliki. Selama dia itu sudah menjadi pengikut ahli sunnah wal jamaah, tidak usah kamu tanya yang lain. Insya Allah yang lainnya beres. Fadzalika li'annahu la yadulluka illa ala sunnah. Apa saya salah baca? Ya Ammarah, hai Ammarah, idza kana ar-rajulu sahaba sunnatin, ya sahiba sunnatin wa jama'atin, fala tas'al an ayyi halin kana. Penting. Apabila seseorang lelaki itu adalah seorang pecinta dan pengikut sunnah wal jamaah, maka jangan kamu tanya kondisi dia yang lain. Wadzalika, yang demikian, li'annahu, dia itulah ya dulluka ila ala sunnah, dia tidak akan menunjuki engkau kecuali jalan menuju kepada sunnah. Jadi pilihlah teman dari kalangan ahli sunnah di Jumat. Karena pengikut sunnah dia akan senantiasa ngajak kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum mengikuti ahli bid'ah, ya antum mesti akan diajak untuk ikut bid'ah. Oh iya, ini bukan bid'ah, ini memang bid'ah, tapi ini bid'ah nah, bid'ah yang baik. Terus bid'ah yang dolalah itu enggak apa aja, enggak ada, semuanya pasang apa. Sampai mereka gumbreng-gumbreng, apa namanya, pukul ibu sarung, pukul peci, coba mereka solawatan di dalam gereja, terus yang juga itu super kelas. Begitu kayak ala-ala warok, kan super kelas. Itu apa itu? Semuanya khasana. Tidak ada yang dolalah menurutku. Padahal Nabi mengatakan, kullu bid'atin, setiap bid'ah adalah. Tapi mereka mengatakan setiap bid'ah adalah baik. Karena banyak ikutilah orang-orang yang pengikut sunnah, bukan orang-orang yang hobinya itu melakukan bid'ah. Sampai-sampai saya pernah melihat mobil itu jelas tulisannya itu cekok. Kloho wino-wino tetap mata tanpa tengah-tengah. Dalam mobil itu ditulisi keluarga besar ahli bid'ah yang cinta lima. Besar sekali tulisannya. Padahal aku ratikan loh, akhirnya Pak Mata tuh tulisannya begitu. Mobil dikasih sedikit. Keluarga besar ahli bid'ah yang cinta lima. Mungkin dia ingin bikin apa orang lain terang. Padahal enggak ada. Karena tujuan tingkahnya seperti itu. Jadi enggak usah kita ngomong pun mereka mengerti. Wa rawa aidan, dan beliau meriwayatkan juga an ibni Syaudah, dari Ibnu Syaudah. Qala, dia berkata, inna min ni'matillahi 'ala syab, di antara kenikmatan dan anugerah besar dari Allah kepada diri seorang pemuda, idza nasaka an yuwafiya sahiba sunnatin yahmiluhu 'alaiha. Yaitu dia bersaudara dengan seorang ahli sunnah, dan saudara dia ahli sunnah itu yahmiluhu 'alaiha, menarik dia untuk mengikuti sunnah. Itu termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada diri seorang pemuda. Bukan karena dia mendapatkan cewek cantik di jalan, wahai bin sayangku, itu adalah anugerah terindah bagi dia. Kebenaran anugerah terindah itu laknat. Pacaran sana sini itu adalah anugerah terindah, adalah belahan jiwa. Itu tak bisa hidup tanpa dirinya. Tidak kira teka mas, kan gremis. Belahan jiwa kok gremis, tidak teka. Belahan jiwa cap apa itu? Kerupuk. Tapi nikmat yang terbesar Allah berikan pada diri seorang pemuda, manakala dia bersaudara, berkawan karib dengan seorang pengikut sunnah, lalu pengikut sunnah ini menggandeng tangannya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sahibul bid'ah, adapun para pengikut bid'ah, fa innan najata mimma huwa fihi min akbaril fitni min Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya najat, selamat lima huwa fi dari kebid'ahan mereka, min akbaril hifdi min Allah subhanahu wa ta'ala, di antara tanda penjagaan Allah pada diri seseorang. Seseorang bisa selamat dari kebid'ahan itu adalah karena penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama rawa aidan, sebagaimana beliau Imam Al-Lalakai meriwayatkan pula, an Yusuf bin Asbad, dari Yusuf bin Asbad rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Qala, dia berkata, kana abi qadariyan wa akhwali rawafidha fa anqadanillahu bi Sufyana. Adalah ayahku itu seorang qadari, pengikut aliran sesat yang menolak keberadaan takdir. Kitalah yang menentukan nasib kita sendiri. Enggak ada campur tangan Allah. Saya ini jadi orang kaya, wala saya itu perjuangan ini. Wah, tak lewangi lorolok, koji. Aduh, keringat. Ini semua karena kerja keras saya. Makanya jadi orang kaya, aku pegawai. Jadi jangan beranggapan kayak udan jadi bodoh. Turu-turu udan, bodoh, yang dilapain. Enggak. Rezeki Allah, jatah rizki yang diberikan Allah kepada kita, sudah tertulis sejak kita berada di perut ibu kita, usia 120. Jatah rizki kita itu sudah ditulis nominalnya, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang dengan adanya hujan. Mana sponsor itu Jakarta yang dunia. Ujungnya pang satu ke mobil. Saya ini yang rampul tadi. Rosokan semua. Antum di sini naik apa? Kekever tapi kan malah utuh. Malah enggak kenapa-kenapa. Kalau memang belum rezekinya, meskipun dia sudah beli, ya dijadikan rampul, jadi rosokan. Tapi kalau sudah rezeki antum, meskipun ada kever ya awet. Kata kabar tapi kan barokah gue ngaji terus. Ini macet terus. Macet deh. Tidak ada barang buatan manusia yang tidak macet. Benar tidak? Jalani, syukuri, nikmat. Tapi apa syukur nikmat supaya kita lari jangan kesakitan. Jadi tidak usah kita menggerutu dengan adanya hujan. Hujan itu tidak mengurangi jatah rezeki kita. Karena jatah rezeki kita sudah tertulis. Itu keimanan karena takdir harus seperti itu ya. Dan jatah rezeki kita tidak akan mungkin tertukar kepada orang lain. Saya itu kemarin ngomong seperti ini di Solo, di Boyolali. Saya bilang, ini ya susu ini ditaruh di meja saya. Ini insya Allah rezeki saya. Tapi kalau dia bukan rezeki saya, nanti itu saya pulang lali ngundang panitia. Saya bilang gitu. Lah kok pas saya itu pulang itu betul-betul lupa. Saya ngobrol di depan dibawakan sama panitia ini sekaligus mata obito saya bilang gitu. Berarti ini masih rezeki saya tidak akan tertukar meskipun saya lupa tapi tergerak bagi panitia untuk mengingatnya. Jadi rezeki kita tidak akan pernah tertukar meskipun sedikit saja. Pas saya bawa pulang ke rumah yang minum susu yang saya bawa dari Boyolali itu malah anakku. Jadi kira rezekinya anakku gitu. Bukan rezeki saya, karena salah dari tempat. Jadi bapak saya seorang qadari, wa akhwali dan paman-pamanku semuanya rawafidah, orang-orang Syiah semua keluarga gagal juga leh. Bapaknya qadariyah, paman-pamannya Syiah rawafidah. Nah untuk kita berkata fa anqadhanillahu bi Sufyana, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku menjadi orang yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah melalui Sufyan. Saya diselamatkan oleh Sufyan ini ulama salaf. Ya. Apa namanya? Berteman dengan Yusuf bin Asbad. Yusuf bin Asbad ayahnya Qadariyah, paman-pamannya Syiah. Tapi karena dia berteman dengan seorang ahli sunnah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari pemikiran-pemikiran sesat tersebut. Walidhanika rawa muslimun fi muqaddimati sahihih. Oleh karenanya alimah muslim meriwayatkan di dalam muqaddimah sahihnya, muqaddimah sahih muslim. An ibni Sirin rahimahullah, dari ibnu Sirin rahimahullah. Annahu kana yaqulu, bahwasanya beliau berkata, inna hadal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'buduna dinakum, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Wah itu berarti fanatik ini sebeng. Orang ngomong itu biarkan saja. Karena dia sedang menyuruh kita untuk mengambil agama dari semua orang. Ambillah agama dari Iblis. Ambillah agama dari Qadari. Ambil agama dari Syi'i. Ambil agama dari Ikhwani. Ambil agama dari Tamu. Semuanya tuh kamu ambil semua. Penyakit-penyakit semua dimakan semua. Wah nah, semua tidak karu-karuan. Qadari ya orang, Qadari ya orang, Syiah ya orang, Salafi ya orang, daginya apa? Manhat mentro. Dicambil, dicampur telo, dicampur macam-macam gerilya. Lahirlah Islam di dunia. Umma akhada bin Abi Hatim. Kemudian Ibnu Abi Hatim memulai fisar di akidati syaikhaihi, ya, untuk menjelaskan, menerangkan akidah dua orang syekh. Ibnu Abi Hatim menerangkan akidah dari dua orang syekh. Siapa syekhnya? Itu bapaknya sendiri, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'an Ar-Razi. Yang mana akidah beliau berdua itu terambil dari seluruh ulama di penjuru negeri. Dan itu menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati. Allati hiya aqidatu jami'i ulama'i sunnati fi amsaril muslimin. Yang mana akidah yang beliau terangkan di dalam kitab ini adalah akidahnya seluruh ulama ahli sunnah di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Ini ucapan siapa? Abdurrahman Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, anaknya Abu Hatim. Sebaik begitu saja yang bisa kita sampaikan. Dari mukadimah tersebut ada empat pelajaran penting. Yang pertama apa? Bahwasannya ilmu diambil dari mulut ulama dan hadir di pengajian. Yang kedua, apa? Apa yang diajarkan di dalam kitab ini merupakan ijma. Yang ketiga, pertanyaan agama itu hanya boleh diajukan kepada ulama. Yang keempat, bertanya itu hanya kepada ulama yang memiliki adalah dan amanah, tidak sembarangan ulama. Itu empat kaidah. Ya, pelajaran penting bisa kita petik dari ucapan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi di dalam mukadimahnya sebelum beliau menerangkan mujmal apa namanya akidah di sini itu Allah Taala alam. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Jika mendapat jatah menjadi mengisi beban Jumat di sekitar orang-orang yang banyak melakukan bid'ah, materi apa yang disampaikan? Materi tauhid dan akidah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah manusia yang apa? Agamanya paling rusak, akhlaknya rusak, akidahnya rusak. Yang pertama kali diajarkan oleh Nabi di Mekah selama 10 tahun, 10-an tahun yang pertama itu adalah akidah. Makanya antum lihat ayat-ayat makkiyah yang tadi diceritakan oleh Syekh itu, surat-surat yang turun di Mekah itu semuanya bercerita tentang masalah akidah. Jadi itu hal pertama kita ajarkan. Dan tatkala Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, beliau mengatakan innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka sesungguhnya engkau sata'ti akan mendatangi kauman, satu kaum yang ahli kitab. Dari kalangan Yahudi dan Nasara. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu Allah ilaha illallah. Maka hal pertama hendaknya yang engkau sampaikan kepada mereka adalah tentang syahadat la ilaha, tentang akidah. Itu hal pertama kita ajarkan. Adapun kalau diperkirakan, wah apa namanya, nanti kalau langsung akidah nanti akan ada penolakan, itu boleh menyampaikan fikih, boleh menyampaikan tazkiyatul nafs, tetapi materi akidah tetap harus disisipkan dan tidak boleh ditinggalkan. Apa hukumnya menaruh tas di dalam jok motor yang ada kitabnya? Tidak boleh jadi. Solusinya bagaimana? Berilah box. Nanti kita bikin kombo beramai komunitas motor box. Di box itu hujan deras itu kita insya Allah aman. Karena bentuknya perlu begini. Bentuknya itu tidak terbawa di motor. Jadi bentuknya bukan yang tidak di sini, enggak. Tapi bentuknya di air yang mengalir ke bawah. Gitu. Jangan ditaruh di jok. Karena di dalam kitab ini ada asma Allah, benar enggak? Ada asma Allah, ada asma Nabi, ada ayat di sini, ada hadis. Kok antum bohong? Enggak boleh, haram. Tapi kan jok itu bungkus plastik, dibeli, setelah lagi digantung di sepat atau ditaruh di tas. Ataupun ditaruh di jok motor tidak boleh. Jangan dilakukan. Kalau kita sengaja, dia sudah tahu hukumnya, sengaja menghinakan, maka kita nanti secara ujian. Orang yang menghinakan mushaf Al-Quran, dia menginjaknya, menghinakannya, kemudian takbir secara ujian, jika dia sadar dan tahu, maka tidak boleh. Jadi, itu bagian dari adab para penuntut ilmu. Mohon nasihatnya untuk saya yang sulit menjaga syahwat namun belum diizinkan untuk puasa. Puasa itu fa innahu lahu wija, akan menjadi wija, tamek, perisai. Di dalam kitab yang pernah saya tuliskan, itu mungkin sudah pernah bisa diberikan. Meniti hari di bulan suci. Itu disebutkan tafsiran dari hadis Nabi. Manustata aminkumul ba'a waliyatazara. Orang siapa di antara kalian sudah mampu, maka hendaknya menikah. Jika tidak, maka ya berpuasa. Fa'innahu lahu wija. Karena puasa itu akan menjadi perisai dari dia. Disebutkan makna perisai itu menjadi perisai bagi dia dari syahwat dan kemaksiatan. Itu tidak ada jalannya lagi. Tinggal langsung pengen potong terus potong sampai terakhir. Tapi tidak diizinkan, itu hanya tinggal pinter-pinternya kita menjelaskan dan mengambil hati orang tua kita. Rubahlah akhlak kita, ya berbaktilah, bantulah pekerjaan-pekerjaan orang tua sebelum dikongkol sudah disediakan. Cucikanlah misalnya baju bapak, ibu. Kalau selama ini baju antum dicuci, nanti antum dicuci. Macamnya apa itu? Biasanya takut gak keluar, takut bahirah ini ngelak-ngelak buku barang di kumbah. Jari ini harus di pepe, resik wangi. Keipar itu malaikat subuh, seribu bunga. Jadi ngopo bujang. Ngopo lagi buat nopo-nopo. Terus begitu. Rubah akhlak kita, terus begitu. Dan kalau orang tua itu sudah terpikat hatinya, mereka tidak akan mampu untuk itu berdasarkan pengalaman banyak orang. Tapi jangan lupa berdoa. Qulubul insan baina asabi'i ar-rahman. Hati manusia di antara jari-jari Allah. Yukallibuha kaifa syaa Allah yang membolak-balikkan. Kalau Allah sudah balikkan hati orang tua pun enggak ada yang mustahil. Ini kondisi terakhir, ini paling ekstrim. Seorang lelaki menikah tidak disyaratkan adanya wali, tidak ada syarat. Cuma dari sisi urut dan kebiasaan itu tidak berada. Tapi orang Jawa akan akhirnya mendukung wali, bisa nikah dengan orang tua. Bisa tidak menyarankan. Insya Allah dua cara pertama itu. Kalau antum benar-benar sungguh-sungguh merubah diri antum benar-benar, ya namanya perubahan itu mesti akan terkontrol. Oh, malas perangi rasa malas itu. Demi tujuan yang mulia. Tapi itu juga harusnya ma'isyah. Ma'isyah itu penghidupan mata pencaharian. Setelah punya ma'isyah baru ma'isyah. Ma'isyah itu nama orang. Kami kayak agar antum menikahi. Bagaimana metode yang jitu? Oh, ini, jitu ini. Kok namanya jitu? Untuk mengajak orang tua sholat. Ya diajak. Karena kalau diajak, takutnya orang tua tersinggung dan merasa digurui. Ya tadi, aku merubah itulah. Tapi tuanya untuk penuhi, pekerjaannya dibantu, bertutur kata. Kalau selama ini ngoko, pulang ibu soalus. Intinya setelah antum ngaji itu harus ada perubahan total pada diri anda. Dan banyak yang mencobanya tidak bisa. Tapi saya malu ya, mewanya abad, itu bagus. Malu. Jadi pengikutnya aku solid jadi orang-orang yang perkebun dengan kebaikan, tapi tidak pernah perkebun dengan jurusan kebaikan. Bolehkah menyisipkan doa yang sisi Rasulullah kepada pikir makhluk boleh. Setelah pikir makhluk kita berdoa doa yang makhluk diajarkan. Ketika kita punya hutang yang belum dilunasi, maka diharamkan untuk sedekah. Siapa bilang? Boleh sedekah. Kalau begitu, apa namanya? Apakah nabi? Apakah masih sampai meninggal dunia masih belum ditebus bagiannya? Apakah selama itu lagi tidak bersih? Boleh. Pertanyaannya cuma yang lebih utama bagi dia adalah mendahulukan membayar hutang terlebih dahulu sebelum bersih. Pertanyaan dari hutang itu banyak, misalnya 100 juta, dan kita belum mampu melunasi. Apakah tidak boleh impak sedekah meski cuma 1.000? Boleh, 100.000 juga boleh. 1 juta juga boleh. Impak. Keliru, karena tidak ada dalil. Melarang. Orang meski punya hutang itu tidak boleh. Setahu saya. Jadi boleh. Bagaimana ia akan lebih survei di dalam menuntut ilmu syar'i. Antum sudah survei di malam ini, masya Allah. Hujan yang berjebreh rata di malam ini. Dan peserta berkurang atau bertambah ini? Berkurang. Jadi ada para penuntut. Ya, hari ini dogi loro itu nyaman di rumahnya. Dan di antara sekian yang banyak hadir namanya antum terpilih. Dan itu bagian dari surfa. Itu harus syukuri itu. Setiap kali kita bisa survive untuk menghadiri pengajian, syukurilah itu. Ingat, syukurilah. Ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi taqimus shalah. Segala puji bagi Allah yang dengan anugerah dan nikmatnya amal soleh bisa selesai. Kalau kita sudah mensyukuri nikmat Allah, kita bisa survive malam ini, kita akan mensyukuri surga kita malam ini. Apa kata Allah? La azidannakum, akan aku tambah surga itu. Tapi kalau kalian ini, syukur saya setik ini, dunia lumat dan saya membawa lorong itu. Berarti, inna adabi, aku tidak akan mendapatkan surga lagi pada pertemuan berikutnya. Jadi setiap kali kita bisa melakukan kebaikan, disyukuri, maka Allah akan tambah kebaikan kita. Karena saya baru beberapa bulan sudah mulai goyang semangat dalam menutup ini. Dan selanjutnya adalah calon kita di masyarakat. Masyarakat itu maruhnya besar sekali. Masyarakat yang besar atau yang kecil itu maruhnya besar. Pada diri seorang penuntut ini. Maka di antara adab dan akhlak para penuntut ilmu adalah dia menjadi manusia, terutama para penuntut, jaga pandangan mata, jaga liar mata ini, sungguh diunggah untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penanya ini harus introspeksi diri, apakah setelah saya ngaji di Brahman ini, takutan saya terhadap maksiat itu meningkat atau cuma biasa? Kalau biasa itu berarti ada yang salah. Alhamdulillah kita maksiat. Bagaimana caranya berdoa kepada Allah minta kekuatan agar dijauhkan dari maksiat? Bagaimana caranya berteman dengan orang-orang soleh? Gitu. Main antara satu dengan yang lainnya. Kemarin Senin itu saya pengajian di Lereng Merapi membahas kitab Syarah Riyadhus Shalihin, kitab Bahjatun Nadhirin tentang keutamaan at-tazawur bainal ikhwah, saling mengunjungi antara ikhwan satu dengan yang lain. Pahalanya luar biasa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajatnya, mengampuni dosanya, dan akan memberikan istana kelak di surga bagi orang-orang yang mengunjungi saudaranya sesama penuntut ilmu. Karena itu memberikan kekuatan jiwa, kekuatan spiritual. Kalau untuk pengajian di sini, pendelangkan lengan itu kenal, yowi besok ini ketemunya. Tidak ada kenalan, tidak main ke tempat orang-orang soleh ya. Kalau kemudian goyang ya wajar. Jadi penanya ini besok main, malam ini cari kenalan, main. Ya, belum ada yang kenal ya cari. Tapi saya malu jalan sama dulu. Apa yang pertama dipelajari orang yang akan mau masuk Islam? Kalimat syahadat. Akidah yang dia pelajari. Sedangkan dia belum bersyahadat dan masih belum mantap. Dia berikutan kuat untuk masuk Islam. Dia diajari akidah Islam. Kalimat syahadat, hukumnya, syaratnya, konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Itu yang dipelajari. Dan apa-apa orang mau menuntut kita dari itu? Ya, izinkan, dah, rampung kamu jadi saudara kami. Belum izinkan, jadi selesai. Dia tidak ngerti. Syahadat ini apa ke para itu? Ya, Pak, baru jelaskan. Ketika seseorang bersyahadat, berarti dia bersumpah setia di hadapan Allah, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Dan dijelaskan apa itu ibadah. Minta, tawakal, ya, kemudian ibadah, khauf, itu hanya untuk Allah. Takut, beribadah, pasrah kepada selain Allah, tak boleh. Kemudian kita beribadah kepada Allah hanya menggunakan syariat Nabi. Tidak boleh bagaimana beribadah. Harus tanya, apakah Nabi melakukan ini? Apakah Nabi meridai ini? Itu dijelaskan. Syarat-syarat amal. Dia jadi amal. Dia jadi umrah. Dia jadi sholat. Dia jadi tafsir dari kalimat La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah SAW. Jika kita menjadi panitia kajian yang kita undang untuk mengisinya dengan Ustaz yang menghormati kita berdosa, kita menjadi berdosa. Berdosakan panitia, kalau yang diundang ini kita perbisikan akan mengajar yang kesehatan, ya berdosa. Jadi kita ikut memprosesikan apa? tersebarnya kesesatan. Padahal Allah Ta'ala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong di dalam dosa dan kesesatan. Makanya selektif tadi itu. Pilihan seperti apa kita menghadapi sebelum ini. Sebelum ini untuk menyampaikan ceramah. Karena ceramah ini makanan hati. Hampir semua ceramah itu dibenarkan oleh orang yang mendengarkan kan? Termasuk yang sesat-sesat itu. Ya. Benar, maka awal dia merasa paling bersalah, ya ini salah seolah-olah kita ini yang panitia surga. Enggak, bukan panitia surga, berarti dia belum mengerti manhaj ahli sunnah wal jamaah. Manhaj ahli sunnah wal jamaah itu diantaranya, nanti kita pelajari. Tidak boleh memfonis satu orang. Satu orang pun tidak boleh difonis, dia masuk surga atau masuk neraka. Sehebat apapun ilmunya dia. Kecuali kalau ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan dia itu secara ta'yin, secara personal, dia adalah ahli sunnah. Contohnya siapa? 10 sahabat yang ahli sunnah. Khadijah berjalan masuk surga. Bilal berjalan masuk surga. Nabi mendengar suara sendalnya Bilal. Itu baru boleh kita memastikan masuk surga. Tapi syekh, gurunya syekh, imam, tidak boleh kita pastikan masuk surga. Hanya kalau ada yang meninggal, cukup kita doakan rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Jadi tidak merasa apa namanya menjadi ahli surga sendiri tidak. Tetapi memang kebenaran itu hanya satu. Yang lainnya itu harus disampaikan. Masalah nanti kita surga dan neraka itu urusan Allah. Tetapi jalan menuju surga itu sudah terang. Jalan menuju neraka juga terang benderang. Saya mau tanya silahkan kalau punya teman dia sholat tapi dia malah pacaran. Nanti sholatnya tidak bagus. Nah, cara memberitahu teman seperti ini gimana ya? Karena saya tanya kok pacaran jawabnya cuma sebelumnya. Dia gitu, itu pacaran ngomong berdosa. Dia gitu dong. Iya. Yang pertama, setelah antum menasihatinya sudah, antum tidak berkewajiban dia harus menerima. Karena kita itu ketika menasihati punya anggapan, itu benar. Iya, caranya pokoknya dia harus ulang. Seolah-olah kita itu pemilik hidayah. Hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad dan hidayatul tauhid. Hidayatul irsyad bisa kita lakukan. Bagaimana menasihati, mendakwahi, mengerangka, mengajak haji, mengajak satu. Itu hidayah terusnya. Adapun hidayah taufik itu Allah SWT yang punya. Kita hanya bisa berusaha, tetapi hasilnya terserah Allah. Jadi jangan terlalu dipikirnya tak muat berobol rambutnya. Masih banyak hal-hal yang harus kita pikirkan. Menutup ini itu juga kesibuan, itu waktu luar. Nasihat itu kan boleh. Sekali dua kali kalau mau, enggak ya sudah. Cari teman yang lain. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bagi dia dengan sesuatu yang lebih. Tafsir surat An-Nisa ayat 34 apa ya? Dia seperti apa sih? Karena saya bukan seorang penghafal Al-Qur'an. Surat An-Nisa 34. Ada yang tahu? Walaupun nanti sudah ketahuan, kita perlu merujuk kepada kitab tafsir yang lebih baik. Apa itu tabi'in dan tabi'in? Tabi'in tabi'in itu orang Islam yang pernah ketemu dengan sahabat Nabi. Dan dia mati di dalam keislaman, itu namanya tabi'in. Sahabat itu adalah orang yang beriman kepada Nabi dan pernah ketemu dengan Nabi dan dia mati di atas keimanan, itu namanya sahabat. Orang yang pernah ketemu dan berguru kepada Nabi dan orang ini mati di atas keimanan, itu namanya sahabat. Adapun tabi'in itu generasi setelah sahabat. Tabi'in itu orang yang beriman dan dia pernah ketemu dengan sahabat tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Paham? Itu namanya tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in, orang yang beriman, kemudian dia pernah ketemu dengan tabi'in, tetapi tidak pernah ketemu dengan sahabat. Tidak pernah ketemu dengan sahabat. Itu namanya tabi'ut tabi'in. generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Tiga generasi ini adalah generasi terbaik umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul quruni qarni thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum. Generasi terbaik itu adalah generasi yang hidup di masa aku hidup. Generasi yang pernah ketemu dengan Nabi. Generasi apa? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Itu yang disebut dengan salafus saleh. Mereka mengambil Islam itu masih murni dari Nabi. Islam yang murni, yang belum tercampuri macam-macam kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan. Islamnya masih murni, air matanya masih jernih. Bukan seperti bengawan, air mengalir sangat jauh. Semakin ke sana semakin buta. Benar tidak? Makanya jangan mengambil dari Islam dari orang-orang di zaman sekarang. Sudah buta. Pemahaman kita terhadap Islam diambil dari generasi salafus saleh. Dan setiap orang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, dia disebut dengan salafi. Jadi salaf ini bukan organisasi, tidak ada tanggal berdirinya, tidak ada pengurus pusat, pengurus cabangnya, tidak ada kantor pusat, kantor cabang. Maaf pusat salaf ini daftar jadi salaf ini daftarnya di kantor salaf cabang mana ya? Tidak ada, karena itu bukan ormas, bukan sekte, itu manhaj. Metode di dalam beragama, sikap di dalam beragama, cara memahami Islam yang baik dan benar, kembali kepada sumber asli Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Karena generasi salafus saleh ini dipuji langsung oleh Allah, dipuji langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna tadi. Bagaimana cara mengetahui, mendiagnosa sesuatu itu termasuk syubhat? Adakah cara bodoh? Cara bodohan simpel untuk mengetahui. Tidak ada cara bodoh, karena manhaj ini adalah manhaj untuk yang memotivasi untuk senantiasa berilmu. Cara yang sederhana adalah dengan menghatamkan kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kitab-kitab ini berisi prinsip-prinsip agama yang disepakati oleh salafus saleh. Kalau nanti kita sudah selesai memahami poin per poin dari kitab akidah Ahlussunnah, dan kitab seperti ini banyak. Ada akidah Ar-Raziyah, ada usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, ada syarh sunnah Al-Barbahari, syarh sunnah Imam Al-Ghazali, ada kitab akidah Salaf Salih Kedua. Kita pelajari kitab-kitab akidah. Nanti dengan sendirinya kita akan tahu, oh ini bicaranya sudah ngawur, sudah menyimpang dari poin ini, jadi dia sudah benar bicara di atas Ahli Sunnah Imam. Siapa rujukan ulama kita di negeri ini? Ya ulama di negeri ini kan banyak, ulama siapa namanya? Kan, apakah MUI atau tahannya ulama salah? Ya itu, siapa rujukan ulama kita di negeri ini? Ya macam-macam, ulama di negeri kita itu macam-macam. Orang punya ilmu di negeri kita macam-macam. Syiah, Ahmadiyah, ada yang Khawarij. Ya kalau ulama sunnah mereka hanya mengambil dari ulama salaf, akidah dan pemahaman mereka. Kalau yang lain yang ahli, apakah warahmat paman tadi kita sebutkan ini dalam sebuah Islam? Wallahu ta'ala alam, saya tidak berani menjawab ini. Karena memang dia itu sudah meninggal sebelum diri menerima risalah Islam ini. Sebagian mengatakan dia termasuk orang yang hidup pada generasi Fatah. Tinggal masa kekosongan. Boleh kami kata ini, boleh kita ini berharap memiliki pemimpin seperti pemimpin itu. Jadi contoh pemimpin negara Turki yang memiliki pemimpin dari semua orang itu kan tidak tahu kan pemimpin negara Turki seperti Erdogan tuh, benar ya? Itu kan tidak tahu Erdogan itu seperti apa. Yang kami tahu kan dari berita-berita Erdogan itu. Dia mengucapkan selamat Natal bersama. Apa namanya? Dia pokoknya karu-karuan. Boleh kita berdiri bersih-bersihkan, boleh dikomitkan. tapi sekedar bercita-cita tok tanpa usaha. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin kepada kita itu berbanding lurus dengan kualitas akidah. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin 'ala ba'd. Demikianlah kami menguasakan sebagian orang yang zalim kepada sebagian yang zalim. Jadi maknanya pemimpin yang zalim itu hanya akan menguasai rakyat yang zalim. Itu ayat ini. Jadi kalau pemimpin kita misalnya kalah zalim, berarti memang kita sebagai rakyat masih banyak yang zalim. Siapa yang mengatakan rakyat kita tidak zalim? Siapa yang kita tidak zalim? Kesirikan ada di mana? Riba ada di mana-mana. Video porno, gambar porno ada di mana-mana. Tahun baru, satu di sana ada di mana? Masih mau bilang nggak zalim? Dukun bebas ada di mana? Oh, yang tinompo, tinampi, sokong, dungu, kepok, masih banyak sekali menjadi artis-artis yang dieluk-elukan. Itu bukan kezaliman, deh. Itu kezaliman terbesar. Jadi kalau kita ingin dapat pemimpin yang baik, perbaiki nih rakyat ini. Dengan cara apa? Yang ini. Mokulu, udangan, pengajian seperti ini. Beda dengan aku ngomong gaya sari mindoki luru, beda. Gaya ngomong sari mindoki luru, lombok, ya oke. Cita-cita saya mudah-mudahan pemimpin soleh. Dari mana? Kalian ini ngomong kok pemimpin soleh dari mana? Harus ada aksi nyata gitu. Kalau ngaji aja ini, saya baru beberapa bulan pasti sudah mulai goyah. Ini kamu dapat pemimpin dari mana? Ini baru berapa bulan kita ini? 3 bulan, itu harus goyah. Itu setengah tahun. Gimana Allah Subhanahu wa taala? Termasuk kalau penguasa di dalam rumah tangga itu jadi bijak, itu karena anggota keluarga itu yang masih zalim. Pas mau dibubuk, wah, itu bapak itu yang buat. Buat ni, dia tu yang jadi kakak oleh pus dia yang dibubuk anakmu. Anak itu kan buat ni lagi tu yang dibubuk bapakmu. Itu saomah di sini maling. Itu memang karena rakyatnya zalim, maka dikasih pemimpin yang zalim. Jadi perbaiki dulu kualitas kita. Ini rumah yang ditahan, ini yang ditahan. Ini kaca ini kejadian yang ditahan. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita muslim itu? Di saat pemerintahan apatis, dengan tidak ada menolong mereka. Dengan caranya diperbolehkan dalam dana. Bismillah tiwal jamaah di antara yang terdekat. Kemudian mengirim apa yang mereka butuhkan yang tidak kena penting dalam mendoakan. Kenapa pemimpin negara ini apatis? Ya kembali lagi, rakyatnya juga apatis. Rakyatnya apatis. Kita saja. Berapa persen? Jadi kita memperbaiki diri kita, memperbaiki orang-orang di sekitar kita, masyarakat di dalam akar rumput itu, maka kalau Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita pemimpin yang saleh, yang senantiasa mendorong kebetulan dengan Islam, yang senantiasa menjadi kesyirikan. Jadi itu dosa terbesar. Dosa terbesar, masalah penyakit yang paling parah menimpa umat ini adalah kesyirikan dan kebetulan. Karena hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Hak asasi Allah Subhanahu wa taala itu sih. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Wallahu ta'ala alim biswab. Itu sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.